Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Syekh Abdullah Al-Fauzan fi syarhihi li kitab Al-Warqat fi usul al-fiqh fi bab al-mujmal wal-mubayyan. والمجمل اصطلاحا عرفه بقوله ما افتقر الى البيان. مجمل secara istilah usuli mereka mendefinisikannya dengan ma ftaqara ila albayan, apa yang membutuhkan penjelasan. Sesuatu yang membutuhkan penjelasan itu berarti masih mujmal, ya. Sesuatu yang membutuhkan penjelasan maka itu berarti masih mujmal. Apa maksud mujmal? Imma maknanya mujmal itu ambigu, imma maknanya masih universal, ya, masih kurang jelas rinciannya dan bagaimana kejelasannya. Jadi maftaqara il bayan fahu mujmal, apa yang membutuhkan penjelasan maka itu adalah mujmal, ya. Nah, kalau misalnya Anda bilang ke antum, misalnya, Anda bilang ke antum, Alwi, I hurt you, misalnya, I hurt you. Antum pasti nanya, maksudnya apa, Ustaz? Gitu kan? I hurt you. Maksudnya apa, Ustaz? Berarti lafal I hurt you ini bagi antum masih mujmal, karena masih butuh penjelasan dari ana, maksudnya apa nih I hurt you nih, ya kan, gitu. Bahkan kadang-kadang kalimat yang memang jelas, seharusnya jelas, kadang masih ditanya, ya, misalnya antum bilang ke istri antum, hari ini kok kamu enak dipandang, gitu. Misalnya antum bilang ke istri antum, hari ini kok kamu enak dipandang. Istri antum nanya, maksudnya apa nih? Nah, kalimat kan jelas, ya. Hari ini kamu kok enak dipandang? Jelas kan kalimatnya? Jumlah mufidah, makna jelas, mudah. Tapi perempuan kemudian nanya, maksudnya apa nih? Berarti bagi perempuan ini, kalimat tersebut masih mujmal. Tapi mujmalnya bukan di kalimatnya. Mujmalnya di balik itu apa? Jangan-jangan ada bakwan di balik kepiting, ya. Gitu. Faqauluhu ma ay lafaz. Jadi lafaz tersebut iftaqara ila bayan. Ay ihtaja ila bayanin. Jadi lafaz tersebut masih butuh untuk penjelasan lebih. Imma biqaulin au bifi'lin. Baik penjelasan tersebut dengan perkataan maupun perbuatan. لِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ لَمْ يَتَّدِحْ, karena maksudnya itu belum jelas. وَقِيلَ, ada juga yang mengatakan bahwa saya mujmal مَحْتَمَلَ مَعْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ لَا مَزِيَّةَ لِأَحَدِهِمَا أَوْ إِحْدَهَا أَوْ أَحَدِهَا عَلَى الْآخَرَ. Ada juga istilah, ada juga mujmal secara istilah ini maknanya adalah mahtamala ma'naini aw akthar, suatu lafal yang memungkinkan adanya dua makna atau lebih, yang bisa ditafsirkan lebih dari satu makna, yang mana la maziyata li ahadihima, tidak ada keunggulan untuk salah satu dari kedua makna tersebut terlebih. Masing-masing itu 50-50 kekuatan maknanya untuk lafal ini. Maka ini disebut apa? Mujmal. Perlu bayan, penjelasan mana makna yang lebih tepat untuk menafsirkannya. Iya. Oke, kemudian sabab asbabul ijmal, sebab-sebab ijmalnya suatu lafal atau kalimat. Sebabnya apa? Ada berapa sebab, ikhwan? Wal ijmalu laha lahu asbabun minha Pertama, di antara sebab-sebab ijmal, adamu ma'rifatil murad. Ya. Tidak mengetahui maksud. Tidak mengetahui maksud murad. Dan di antara sebab kok kita enggak tahu maksudnya apa? Min asbabnya apa? Al-ishtiraku fid dalalah. Berserikatnya maksud, berserikatnya makna darinya. Jadi maknanya itu bersayap, berserikat. Ada dua makna ya, atau lebih. Tapi dua-duanya ya berserikat maknanya dengan untuk lafal tersebut. Nanti ada contohnya. Nah, yang seperti ini hadza imma fil murakkab aw fil mufrad. Bisa saja ini mujmalnya bersifat frase atau bersifat perkata. Frase itu apa Indonesia? Frase. Susunan kata-kata maupun satu kata. Jadi ijmal, kemujmalannya bisa berupa susunan kata tapi tidak sampai jumlah mufidah. Bisa juga berupa mufrad, satu kata. Contoh untuk murakkab. Ma wal murakkab, al murakkab wa huwa ma kana al ijmalu fihi bin nadhari ila al matlub min at tarkib. Yaitu kemujmalan dalam frase tersebut yang bisa antum lihat dari apa konsekuensi dari kumpulan tarkib, susunan dari kata tersebut. Contoh ini di surat Al-Baqarah 237. Kita lebih baik kita juga baca lengkapnya 237 dari surat Al-Baqarah untuk mengetahui konteks ayatnya. Jadi kalau kita tahu konteks ayatnya itu lebih mudah memahaminya. Ini berkaitan dengan pernikahan pula ya, 237. Ini kata Allah Ta'ala, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridah. Fanisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah. Ya, di sini frase mujmalnya apa? Illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah. Sini lihat. Yang dijadikan frase mujmalnya adalah alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah. Itu di situ frasenya. Frase mujmalnya. Di mana tepatnya? Tepatnya adalah bi yadihi 'uqdatun nikah. Itu. Ana ulang dari awal. Wa in talaqtumuhunna, jika kalian wahai pria, wahai suami, mentalak mereka. Mereka ini siapa? Istri ya. Tapi min qabli an tamassuhunna, belum sempat kalian sentuh. Sentuh maksudnya di sini belum diapa-apain. Bukan sentuh begitu saja ya maksudnya. Kalau sentuh antum habis akad antum sentuh kan? Maksudnya tamassuhunna ini belum digituin. Nah, apa lebih mujmal lagi tuh ya? Kalau bagi kita semua mubayyan jelas, kalau bagi Alwi mujmal ya. Iya, mujmal gambarannya ya. Iya. Jadi min qabli an tamassu, belum kalian apa-apain. Tapi wa qad faradtum lahunna faridah. Tapi kalian sudah memberikan mahar kepada dia. Paham kan? Akad kan di antara kewajibannya kan kita memaharkan istri. Ya. Paham di sini, kawan? Apa misalnya maharnya apa, kawan? Apa maharnya? Emas. Kan enggak ngerti harga emas. Taib, maharnya adalah parfum Al-Haramain. Mumpung enggak di masjid kan boleh promosi, ya kan? Berapa? 2 pieces. Allahu musta'an, dikit banget. 2 pieces ini. Ya. Ini maharnya dan akhwat tersebut mau. dengan dalih apa? Dipermudahlah mahalnya. Ya ini beli di Anda 2,5 doang ini murah, alhamdulillah. Oke, ini maharnya. Maka kemudian fanisfu ma faradtum. Maka si perempuan ini karena antum ceraikan sebelum antum apa-apain, dia berhak mendapatkan apa? Setengah dari apa yang telah kalian maharkan buat dia. Oke? Maka antum bilang, kamu saya ceraikan. Kan aku belum dia apa-apain, mas. Ya justru, jangan sampai dia apa-apain. Terus aku ceraikan kalian dari sekarang aja. Maka kamu berhak mendapatkan setengah dari mahar ini. Pilih yang mana? Yang Firdaus atau yang Badar? Hah? Kamu berhak di sini. Oke? Okay? Tapi kemudian dikatakan illa ayya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah. Kecuali jika mereka membebaskan atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah di tangannya. Illa ayya'funa. Mereka membebaskan. Ya, di sini tafsirannya fayajibu alaikum an tu'tuhuna nisfal mahr muttafaq alaih illa an tusamih al mutallaqat ayya'funa ayya'funa ya'funa. Di sini siapa, ikhwan? Istri. Udah mas, gak usah mas, saya balikin semuanya, ya kan? Aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah. Atau orang yang ada di tangannya 'uqdatun nikah. Dan di sini katakan, mana di sini? Di dalam tafsir Muyassar, ya. Illa an tusammi al-mutallaqat fayatruka ismu al-mustaqbal aw yasmah az-zawj bi an yatruka lil-mutallaqa al-mahr kullih. Di sini aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah. Sebagian ulama mengatakan di sini ya'fu alladhi bi yadihi. Alladhi bi yadihi ini mudzakkar atau muannats? Mudzakkar, oke? Okay? Pahami baik-baik, kawan. Ya, mudzakkar. Atau orang yang di tangannya ada akad nikah itu memaafkannya, memaafkan mahar tersebut. Jadi kalau memaafkan mahar tersebut, ini ada dua posibilitas. Pahami baik-baik, kawan. Lihat ayatnya. Aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah. Berarti laki-laki ya. Siapa yang dimaksud ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah? Ini lihtimali an yakuna az-zawj suami wa an yakuna wali, bisa juga ini adalah wali. Wali itu wali siapa? Walinya istri, bapaknya misalnya. Jadi ada dua ihtimal, dua posibilitas maksud dari aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah, yaitu suami ataupun walinya perempuan ini, mertua lah anggaplah, ya. Karena ini mujmal lafal ini ya fu alladhi biyadihi, perlu bayan apa yang dimaksud dari ini. Faham enggak ikhwan di sini maksudnya? Putra, faham enggak? Jadi anak ulang ini. Anak ulangi lebih. Pahami baik-baik. Tapi jangan amalkan kayak gini, enggak, jangan. Antum habis nikah langsung antum geber. Iya, langsung gas langsung. Jadi misalnya antum nih, misal saja. Jangan terjadi pada antum. Misal antum, Anda enggak mau nyontohin diri Anda, enggak, antum aja. Ya, misal antum nikah. Ya. Qadarullah antum kemudian melihat pada istri antum aib. Antum enggak apa-apain dia. Aduh. Nah, kayak gini mah. Ini nyesel karena enggak nazar dulu. Pas melihat udah nikah. Tuh lihat. Allahul musta'an. Nanti langsung banyak-banyak istighfar sampai 100 kali dalam satu paket. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Langsung berlindung pada Allah. A'udhu billahi minka. A'udhu billahi minki. Ya. Antum ceraikan langsung. Anak talak anti. Ano nang gamo sa manti? Ano talaga anti? Eh? Okay. Maka dia pada asalnya berhak untuk mendapatkan berapa dari mahar kita? Setengah. Fanisfuma faradtum. Fanisfuma faradtum. Tapi bisa jadi mahar ini enggak setengah. Bisa jadi mahar ini buat dia full atau buat kita full. Tergantung komprominya gimana. Tergantung afunya, pemaafannya gimana. Kata Allah, illa an ya'funa. Ya, gitu kata Allah kan. Illa an ya'funa. Kecuali kalau misalnya istri ini, mereka-mereka ini, istri-istri ini, apa? Memaafkan. Berarti kalau istri-istri memaafkan, semuanya dibalikin ke kita. Jadi dua parfum ini, oke, buat kita. Gitu kan ya? Oke, sip. Muskilah sekarang, aw ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah. Jadi perempuan ini, diam dia. Soal mahar dia gak mau mikirin. Karena dia mikirin nasib, kesian banget, saya mau beli apa-apain, udah diginiin. Gitu. Aw ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah. Atau, orang yang di tangannya ada akad nikah, itu memaafkannya. Siapakah orang yang di tangannya ada akad nikah? Kan, ya suami juga kan? Paham di sini? Terbuka udah? Karena wali di tangannya ada akad nikah. Iya, di kita ada juga. Karena kita kan salaman sama siapa? Wali, bukan nama istri kita pas akad istri kita sendiri mentang-mentang janda dia sendiri. Enggak. Kamu wali. Walinya ini. Memang mungkin bapaknya, mungkin kakaknya, mungkin adiknya, mungkin kakeknya, mungkin pamannya dari laki-lakian. Gimana? Siapa yang maksud di sini ada ihtimal? Imam maksud di sini. Zawj imam maksud di sini adalah wali. Dan dari kedua ihtimal tersebut, masing-masing konsekuensinya beda. Bahkan bertentangan konsekuensinya. Kalau misalnya, aw ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah. Konsekuensinya itu, maksudnya adalah zauj, suami. Suami memaafkan. Berarti ini parfum buat siapa? Semua buat parfum. Tapi kalau maksud dari, aw ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah. Maksudnya adalah walinya perempuan itu. Memaafkan. Berarti ini parfum buat siapa? Karena balikin semuanya. Itu maksudnya. Kef. Mafhum. Nah ini terjadi perselisihan di antara ulama. Terjadi perselisihan di antara ulama. Oke. Okay. Begitu ya, ikhwan. Ini yang disebut mujmal dari segi murakkab. Karena kalimat dia, ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah, susunan kata. Kef. Oke, sampai sini paham ya, insya Allah ya. Ini ya. Gimana, Rika paham, Rika? Iya, buat praktik lagi nanti kan bisa, insya Allah ya. Pada waktunya, insya Allah. Insya Allah praktik ngajar ya. Iya. Ada ngelesnya, iya emang gitu. Orang kalau udah nikah kayak gitu, ngelesnya mantap. Kayak antum cepet-cepet aja, insya Allah. Ya. Kemudian sekarang, mujmal dari segi mufrad. Ijmal dari segi mufradnya. Wal mufradu, mufrad di sini bisa berupa isim, bisa berupa fi'il, bisa berupa huruf. Harf. Mufrad di sini bisa berupa isim, bisa berupa fi'il, bisa berupa harf. Dan bisa jadi isim ini mujmal. Bisa jadi fi'il mujmal maksudnya. Bisa jadi harf bahkan mujmal. Wal mufradu immasmun. Mufrad ini bisa, yang pertama, mufrad yang yang berformat isim. Kaqaulih ta'ala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Perempuan-perempuan yang ditalak, hendaklah mereka menerapkan tarabbus. Ini masa iddah. Habis talak, ditalak, ada masa apa? Masa iddah. Dan ini talaknya bukan talak tiga ya. Talak pertama atau kedua. Ya, maka hendaklah mereka ya tarabbasna itu diam di rumah suaminya. Ini yang sahih, ini yang syar'i. Adapun apa yang dikatakan oleh Betaria Sonata, pulangkan saja aku ke rumah ibuku atau ayahku, itu mukhalif lis syara'. baik dari segi musiknya maupun liriknya. Gak ada yang benar itu. Semoga Allah beri hidayah pada perempuan tersebut. Nah itu, jadi gak boleh istri habis dicerai, ditalak dengan lisan atau dengan tulisan, gak boleh kemudian istri dengan sendiri langsung bawa koper, mau kemana kamu beb? Kan kamu ceraikan saya, sudahlah pulangkan saja aku ke rumah, ibuku dah tahu aku. Betari ya surata dalam albumnya gitu. Dalilnya itu, enggak, dalilnya antum tetap di sini. Iya, ya tarabasna menunggu di rumah suaminya ini, biar fusihna, talatata kuru, tiga kali kuru. Nah, kur ini, kur itu mutaraddidun, fal kur'u mutaraddidun bain ma'nain. Ada dua posibilitas makna. Imma tuhur, imma haid. Tuhur itu berarti masa suci. Haid, masa haid. Dan qur ini suatu lafal yang memiliki dua makna mustarok yang mutadaddan. Dua lafal yang dua makna ini sama-sama makna qur atau quru. Tapi duanya ini saling kontradiktif. Karena tuhur itu adalah qura dan haid adalah qura. Faham enggak ikhwan? Maka kata Allah, mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qura. Apakah maksudnya adalah salah satu haid atau salah satu tuhur gitu loh. Tiga kali masa haid atau tiga kali masa suci. Ini yang membuat ini ijma walidha waqa'a al-khilaf bainal ulama. Maka terjadi khilaf di antara ulama, hal takunu thalathatu quru hadhihi haidhatin aw athhara. Apakah tiga kali quru ini adalah maksudnya tiga kali haid atau tiga kali suci? Ya begitu, mana nih gitulah ya. Gimana kalau tiga kali haid misalnya? Misal, seseorang mentalak istrinya di masa suci dan itu tolak yang sunni namanya. Jadi ada tolak sunni, ada tolak bid'i. Al-kulihal, gak usah itu nanti aja kawan-kawan. Tolak sunni, talak sunni, yaitu di masa sucinya istri dan belum dijima. Oke, sunni. Tapi kemudian dibilang, aku mentalakmu, kamu pisah dengan saya. Oke, terjadi talak. Maka madhab mana yang dipakai? Tafsiran mana yang dipakai? Kalau dibilang, berarti tarabbasna bi anfusina thalathata quru, tiga kali masa suci ya. Misalnya thalathata quru, tiga kali masa suci. Maka berarti, ini kan masih suci nih, ini udah terhitung pertama nih. Faham ya? Terus dia kan haid nih seminggu lagi. Terus masa suci lagi. Terus haid lagi dua kali. Terus masa suci ketiga, terus haid. Nah, pas awal-awal haid, maka masa iddahnya selesai. Faham? Awal-awal masa haid, masa iddahnya selesai. Karena qura telah berlaku tiga kali, yaitu masa tuhur. Maka di hari dia menemukan darah, maksudnya setelah tuhurnya selesai, dia menemukan darah, maka dia sudah bukan berstatus sebagai istrinya lagi. Gimana? Paham sini? Karena masa iddahnya selesai. Ya. Dan dia tidak boleh serumah lagi dengan suaminya pas masa haid. Itu. Nah, kalau kita ambil pendapat bahwa saya quru di sini maksudnya adalah apa? Haid. Maka misalnya di masa tuhur, di masa suci ini ditalak misalnya. Aku talak kamu, kita bisa. Oke? Maka berlaku enggak masa iddah? Berlaku. Tapi dia kan masih tuhur ya. Maka masa tuhur. Nah, masa haid. Nah, ini haid pertama. Selesai haid pertama, tuhur. Bulan kemudian, haid kedua. Tuhur lagi. Ya kan? Tuhur lagi. Haid ketiga. Pas haid ketiga awal-awal, dia masih masa iddah enggak? Masih. Terus haid ketiga, selesai haid ketiga, dia hilang darahnya khalas. Atau minimal mungkin tinggal fleknya sisa aja, maka dia kan sudah suci kan? Maka ketika di hari pertama dia suci, dia hilang statusnya sebagai istri, khalas. Ini khilaf di antara ulama. Maka pilih yang mana? Yang haid atau yang tuhur? Dan dua-duanya sama-sama kuat. Kalau mau pilih yang lebih panjang, ya pilih yang haid lah. Ya kan? Kan lebih panjang durasinya. Iya, nunggu sampai haid ketiganya selesai. Salah satu qurra haid ketiganya selesai. Gimana? Putra. Jangan dipraktekin, jangan. Ini talak soalnya, jangan dipraktekin. Harus langgeng aja ya. Kalau dari, kayak dari wajah antum kayak marah gitu. Jangan dipraktekin, Pak. Ini ilmu aja, cukup ilmu aja. Ya, Dika ya. Antum praktekin untuk mengajar saja ya. Bukan untuk diamalkan. Baik. Itu yang mujmal dari segi mufrad isim. Sekarang mujmal dari segi mufrad fi'il. Ka qawlihi ta'ala. Wal-layli idha as-as. Demi malam jika as-as. Nah, as-as ini maknanya mutaraddid maknanya. Dua-duanya benar. Imma aqbala, imma adbara. Aqbala itu datang, adbara itu pergi. Dan as-as itu dua-duanya aqbala, adbara sama untuk as-as. Maka mana yang lebih dipilih oleh ahli tafsir? Wal-layli idha as-as, apakah maknanya adalah malam ketika datang atau malam ketika pergi? Nah, ini dari segi apa? Fi'il. Ya, begitu juga ketika antum bilang as-asa alwi misalnya. As-asa alwi. Itu nama orang apa nama as-asa alwi? As-asa alwi. Ini ntar. Ini berarti alwi datang apa pergi ini? Maka ketika lafal is fi'il as-asa ini adalah mujmal, maka antum bayankan. Oh, maksud anak alwi datang, oh berarti akbala maksudnya. Begitu. Ya. Kemudian au harfan. Jadi mujmal mufrad secara harf. Ka qawlihi ta'ala fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Fatayammamu sa'idan tayyiba, maka tayammumlah kalian dengan tanah yang baik. Famsahu biwujuhikum wa aydikum, dan usaplah wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Berarti di sini cuma dua ya, wajah dan tangan. Tapi ada kata berikutnya minhu. Di sini min di sinilah yang mujmal. Min di sini yang mujmal. Ini harf. Bukan isim, bukan fi'il, harf. Minhu, min. Kalau hu di sini nanti kembali ke mana? Lihat di sini. Hu hu kembali ke Sa'id. Al-Maidah ayat 6. Minhu hu kembali ke Sa'id. Dan usaplah wajah-wajah kalian dan tangan kalian minhu dari tanah itu. Dari tanah itu. Nah, iskalnya sekarang mana yang mujmal? Min. Yang mujmal minnya ini. Karena min ini fungsinya ada beragam. Litaraddudin min, litaraddudi min, karena di sini terjadi taraddud, keraguan, ini min yang mana nih maksudnya? Karena ada dua fungsi. Pertama, min bisa juga ibtida'ul ghayah. Min juga bisa menjadi tab'id. Ibtida'ul ghayah itu dari mana berasal? Itu ibtida'ul ghayah. Dari mana berasal itu ibtida'ul ghayah. Adapun tab'id, min yang menunjukkan apa? Sebagian. Min yang menunjukkan sebagian. Kenapa lu ngeliatin anak? Min bisa maksudnya ibtida'ul ghayah. Yang penting dari mana dia berasal. Oke? Okay? Min bisa juga artinya tab'id, sebagian. Oke? Okay? Anda kasih contoh lain dulu deh. Anda kasih contoh lain dulu. Min dalam artian ibtida'ul ghayah. Contohnya misalnya apa? Kalau ini bukan mujmal, ini jelas. Mubayyan jelas ini. Karena konteksnya itu mudah dipahami. Jitu min Jakarta. Oke? Okay? Jitu min Jakarta ila Bekasi. Paham ya? Nah, aku datang dari Jakarta ke Bandung. Berarti tidak ul ghoyah enggak di sini? Artinya aku datang dari Jakartanya. Bodoh amat mau Jakarta mana, yang penting Jakarta. Paham? Menuju Bekasi intiha ul ghoyah. Bodoh amat Bekasi mana, yang penting Bekasi, oke? Okay? Anda enggak perlu mikirin Jakarta bagian mananya. Enggak perlu, karena maksud Anda adalah ibtida'ul ghoyah. Antum enggak perlu mikirin Bekasi mana. Yang penting intiha'ul ghoyah. Oke? Okay? Oke. Okay. Dan itu enggak bisa didasarkan jitu min Jakarta. Maksudnya, saya datang dari sebagian Jakarta. Enggak usah. Enggak? Artinya kalau misal ibtida'ul ghoyah, mau Jakarta manapun, yang penting Jakarta. Faham? Oke. Okay. Sekarang kalau misalnya, Anda terusin. Ya, yaduka minka, yaduka minka. Tanganmu adalah sebagian dari jasadmu, dirimu ya. Yaduka min jismika, sahih nggak? Sahih? Ketika ini tab'id menyebutkan sebagian, maka berarti merupakan juz dan sesuatu yang muncul darinya, ada padanya muncul gitu, sebagian darinya, sebagian berarti ada konkret muncul gitu. Nanti akan bisa dilihat di sini ya. Nah, fatayammamu tayammumlah kalian tanah yang baik dengan cara apa? Imsahu wujuhakum wa aydiyakum minhu, dari tanahnya. Dari di sini maknanya apakah ibtida'ul ghoyah atau maknanya adalah apa? Tab'id. Perhatikan di sini liter min ib min baina ibtida'ul ghoyah. Kalau misalnya ditafsirkan ibtida'ul ghoyah ai mabda'ul mas'i minas sa'idit thayyib, permulaan usap dari tanah yang baik, wa huwa kullu ma tas'ada 'ala wajhil ard, itu semua yang muncul yang ada di permukaan bumi. Fala yata'ayyanu ma lahu ghubar, maka tidak mesti harus ada gubarnya. Tanah tersebut tidak mesti harus ada gubarnya. Ngerti enggak gubar? Antum kalau misalnya main dulu main petak umpet, main-main waktu sama anak-anak dulu. Pas main. Wah, udah jam 5, bubaran yuk. Paham enggak bubar? Gimana cara bubar? Pasukan atau dulu atau antum yang upacara itu upacara? Bubar. Gimana? Bubar, gerak gitu. Ah. Itu tahrif lafzi. Karena pada asalnya gubar. Pakai go, go, gubar. Itu yang sahih. Adapun bubar itu tahrif kemudian menjadi huruf kita bubar pakai B. Asli G, gubar. Makanya orang Betawi lebih sahih. Betawi asli dulu, putra, ngomongnya gubaran, bukan bubar. Pernah dengar gak gubaran? Ah, antum. Betawi pinggiran. Hah? La yusta'mal huna? Enggak. Betawi dulu gubar. Gubaran. Bukan mungkin, emang bener. Pokoknya pendapatannya yang rajih lah pokoknya. Jadi yang sahih itu gubar sebenarnya. Gubar. Gubaran, itu orang dulu banget tuh Betawi gubar pakai G. Itu yang lebih benar gubaran. Gubaran yuk gubaran. Gubar. Kenapa gubar? Nah, tanah gubar itu adalah tanah yang kalau antum gini ada gubar. Ya gitu ya. Gitu. Ya sampai situ paham ya. Nah, apa koreksi dengan yang ini? Minhu. Wa ilaikum minhu min kalau ditafsirkan min ini ibtida'ul ghoyah, maka kayak tadi Jakarta, jitu min Jakarta. Enggak peduli mau Jakarta mana, yang penting Jakarta. Ini juga gitu. Kalau misalnya ibtida'ul ghoyah, enggak peduli mau dia bergubar atau enggak, yang penting ala wajhil ard. Ya, antum gini plek, walaupun enggak ada yang ini, enggak ada gubarnya, maka sah tayamum di sini. Faham sih? Maka sebagian madzhab ulama tidak mensyaratkan ghubar karena mereka memahami min di sini in ibtida'ul ghoyah, yang penting tanah amma tasu'ada al-ard, apa yang nampak di ini, di bumi gitu. Faham sini, ikhwan. Nah, au takunu litab'id. Atau ditafsirkan di sini min di sini tafsiran litab'id, karena sebagian min memang untuk tab'id. Kata Allah Ta'ala, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Min di sini litab'id, yaitu mereka berinfak dari sebagian hartanya, harta mereka. Sebagian. Ketika disebut sebagian, berarti kan harus ada sesuatu yang konkret terbangun sehingga ada sebagian, ada seluruh. Fayata'ayyanu turab alladhi lahu ghubarun ya'laqu bil yad. Maka harus terwujud turab ini, debu ini memiliki ghubar. Yang mana ghubar ini ya'laqu bil yad, ketika antum giniin nempel dia. Ketika suatu tanah atau ini bisa nempel, ini menunjukkan dia bisa bergubar. Karena ketika ditimpa angin, terpa angin, dia bisa bergubar gitu loh. Seperti itu. Maka ini berarti tabi'id, sebagian. Ketika ada sebagian, berarti kan ada banyak nih, ada tanah-tanah ini. Makanya sebagian ulama membolehkan, apa namanya, di pesawat tayamum. Dan tayamumnya di jok apa bahasanya, ya di kursi untuk ya, apa yang mata so ada apa yang kelihatan aja tuh gitu dah, walaupun tidak ada nempel-nempelan. Itu berarti memahami minhu di sini min sebagai ibtida'ul ghayah. Tapi yang memahami minhu di sini sebagai tab'id, maka harus ada ghubar yang ya'laq, yang nempel. Walidza waqa'al khilafu fi hadza, oleh karena itu terjadi khilafiyah dalam masalah ini. Wala yazulu al-ijmalu fi ma dzukira illa bi ta'yin al-murad. Pokoknya masih, kalau misalnya antum enggak ikut keduanya, maka ayat ini masih mujmal buat antum, enggak jelas. Jadi antum pilih mazhab yang mana? Yang min bermakna ibtidal ghaya atau min bermakna tab'id. Paham enggak lu sekarang? Paham? Agak pusing dikit. Enggak apa-apa. Insyaallah. Entar kalau misalnya di rumah pusing, minta dipijitin. Ya, paham ya, paham insyaallah. Taib, nikah paham. Soal sampai itu syarh warokat. Mau lanjut mental juara nggak, ikhwan? Apa udah capek antum? Gimana? Udah capek belum? Capek lu? Belum encap. Ya udah, kita terusin aja kalau gitu. Barang 20 menit lah ya. Insyaallah. Sallallahu alaihi wasallam.